Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih bahas hadis terkait dengan masalah hakul muslim. Sudah kita baca terkait dengan masalah salam, ilqaus salam dan raddus salam. Kemudian yang kedua masalah iadatul marid, banyak sakit. Yang ketiga yang kita baca siang ini terkait dengan hak yang berikutnya, yaitu ittiba' al-janaiz, mengiringi jenazah. Sebelumnya Syalban rahimahullahu taala menyebutkan di dalam ahkam al-janaiz bahwa ittiba' al-janaiz itu ada dua. Yang pertama adalah yang dijanjikan dengan satu qirat, mengiringi jenazah sampai menyalatkannya. Dan yang kedua yang afdaluhum atau yang paling afdal adalah mengiringinya dari rumahnya sampai selesai penguburan. Yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua qirat. Sekarang ini kita baca satu nasihat dari Ibnu Taimin rahimahallahu taala terkait dengan masalah mengiringi jenazah. Saya kira kita baca aja. Kata beliau rahimahallahu taala, "Wa yanbaghi liman ittaba' al-janazah an yakuna khashi'an mufakkiran fi ma'ali." Ini kita baca karena jarang kita dapatkan pembahasan seperti ini. Beliau menyebutkan dan seugianya seorang yang mengiringi jenazah itu dalam keadaan khusyuk. Ya, tidak sambil ketawa-ketawa, ya ngobrol, tapi dia iringi jenazah, entah mau di belakangnya atau di sampingnya, juga yang sahih Allah alam boleh juga di depannya. Tentunya yang zahir mengiringi di belakang, tapi boleh dimanapun, yang jelas dia mengikuti sampai menyalatkan atau menguburkan. Dalam keadaan khusyu, mufakkiran fi ma'alih, dalam keadaan dia memikirkan, ya, nanti akhir hayat dia, bagaimana keadaan dia nanti bertafakur. Kata Muslimin rahimahullah ta'ala, yaqul nafsi, dan ketika dia mengiringi jenazah, itu dia berkata kepada dirinya sendiri, ya, mengingatkan dirinya, ya nafsi, wahai jiwaku, anti ma'aluki kama'al hadzal ladzi fawqa 'anaqina, wahai jiwa, anti kan mu'annas, engkau tempat kembalimu nanti, akhirmu nanti itu seperti ini, seperti orang yang sekarang sedang ada di pundak-pundak kita, sedang kita gotong menuju kuburannya. An qaribin aw ba'id, iya, di waktu akan dekat ataupun jauh, pasti akan seperti ini akhir hidupmu. Warubah meyakuan karib, iya, bisa jadi di waktu yang telah dekat, iya, kamu akan demikian gantian yang digotong di atas keranda adalah dirimu. Kalau ia terdekat hadar rahil, hendaknya seorang yang mengiringi jenazah, kata Muslimin rahimahullah, dia ingat ikin ini, ingat akan kepergian dia dari dunia menuju akhirat. Ya tadzakkar an aqraban nas ilai wa ulan nas bihi wa asfaqan nas alai man yuslimuhu ila hafratihi wa yadfinuh. Masyaallah. Dia ingat bahwasanya orang yang paling dekat dengan dia, mungkin anaknya, cucunya, orang yang paling utama kedudukan di sisi dia, sahabatnya, teman dekatnya, mungkin gurunya, muridnya. Wasmakan nas alaih, orang yang paling sayang kepada dia di dunia, justru dialah yang menyerahkan dirimu ke liang lahat, ke liang kubur. Dia yang menguburmu. Orang yang dulunya paling sayang kepadamu, paling cinta kepadamu, paling dekat kepadamu, yang paling dekat hubungan denganmu, iya, dia yang membawamu dan kemudian masukkan ke liang kubur. wa yarmisuhu wa yatakhalla anhu. Iya, dia yang telah membiarkan kamu, ya, dia memasukkannya bersendirian di dalam kubur. Qala wa qaraban nas ilaik alladhi yahmiluka ila man fanik suma yansarifu ank wa yadauka fi hadzal lahd wahidan bi amalik. Iya, hendaknya dia seorang yang mengiri jenazah itu khusyuk, dia berpikir, dia berkata, mengingatkan dirinya bahwasanya ya orang yang paling dekat denganmu justru dia yang membawamu ya menuju pekuburan setelah dikubur, meninggalkan kamu sendirian di liang lahat, engkau sendirian bersama dengan amalmu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yathbal mayyit thalath, yang mengiri jenazah itu tiga, ahlu wa maluhu wa amaluh, keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u itsnan, adapun yang dua, keluarganya dan hartanya akan kembali, tidak menemani dia. Wa yabqa amaluh, yang tinggal bersama dia hanyalah amalannya. Kemudian dia diingatkan oleh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa li hadza qala al ulama, oleh karena itu berkata para ulama, kata beliau, yukrahu lil insan al-muttabi'i lil janazah an yatahaddatha bi syai'in min umuri dunya au an yabtasima wa yadhhak. Kata Utsaimin rahimahullah, oleh karena itu berkata para ulama, dimakruhkan, dibenci, tidak disenangi, yukrah, ya, seorang yang mengiringi jenazah ketika mengiringi dalam keadaan ngobrol, berbincang-bincang terkait dengan urusan-urusan dunia, atau tersenyum dan tertawa-tawa ketika mengiringi jenazah. Ini termasuk perkara yang zukrah. Nah, sampai sini kita baca, Allah alam bisawab. Sebetulnya banyak lagi nasihat yang lain yang disebutkan terkait dengan masalah jenazah.